بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخوان الكرام، أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا والحمد لله رب العالمين. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, karunia dan anugerah darinya, yang mana terkadang belum tentu nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan karuniakan kepada orang lain. Di antaranya adalah nikmat tetap mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada syaklil yawmiyah, setiap hari, berwaktu dalam setiap hari, kita diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengkaji dan tafakkuh di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan kebaikan yang datang dari hadis Mu'awid bin Sufyan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan dan tafakkuh fi dinillah, berdalam-dalam atau mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma hanya dengan satu, dua atau tiga kali mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bahkan dengan metode al-istimrar, berkesinambungan, berkelanjutan, terus-menerus. Alhamdulillah, dan itu di tempat kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pertemuan malam sebelumnya telah kita selesaikan suatu kajian penting dengan materi manhaj, nah, berjudul Ma'arif Mendakwati Ahli Sunnah. Dua bulanan kita selesaikan kajian tersebut, dan di dalamnya kita ambil fawaid yang begitu banyak. Dan sesuai dengan janji kita bahwa kajian setelah itu kita akan mengambil masih bermaterikan manhaj, mungkin dari judul kitab Qulubur Rijal atau Nam Tabayyurur Rijal Min Halin Ila Hal. Mungkin itu buku yang akan kita kaji pada enam kajian berikutnya. Perubahan para tokoh atau figur dari satu keadaan kepada keadaan yang berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Namun sambil menanti kedatangan tamu kita, tamu yang istimewa, dan saya pun insya Allah akan ada pelajaran. Jadi tersisa beberapa hari ke depan, sekitar 3 atau 4 malam, 6. Untuk mengisi kekosongan tersebut sebelum kita melanjutkan kajian kita dari kitab yang dimaksud. Sebelum kita juga mempersiapkan buku tersebut dengan cara mungkin di-print pengadaannya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, kita akan membaca beberapa hadis. Hadis sebagai motivasi. Nah, dan kita pilihkan hadis, termasuk hadis-hadis panjang dalam buku-buku hadis Nabawi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mungkin hadis-hadis semacam ini belum tentu kita dapati dari kajian-kajian secara umum. Oleh karena itu, kita mengisi kosongan tersebut dengan membaca hadis-hadis yang terbilang panjang. Mungkin kita akan selesaikan sekitar 2 atau 3 malam hadis tersebut. Dan hadis yang ingin kita baca adalah hadis datang dari Musnad Imam Ahmad. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang datang dari Musnad Imam Ahmad. Dari Musnad Al-Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada termasuk dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad membawakan Musnad ini dalam Musnad Al-Ubaid. Musnadnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis yang terbilang panjang. Kisah tentang hijrahnya para sahabat di periode Makkah ke hijrah pertama sebelum hijrah Madinah, yakni hijrah Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah, hijrah yang pertama. Di dalamnya disebutkan tentang kisah seorang raja di negeri Habasyah namanya Najasyi. Dan kita akan dapati pelajaran yang luar biasa di dalamnya. Dan adapun nomor hadisnya di dalam Musnad Imam Ahmad adalah nomor 31.740. Nah, atau nama maksud kami jilid ketiga hadis 1740. Halaman ke 164 dari cetakan yang mu'tamad, cetakan yang na'am dipakai oleh kalangan yang mu'tabar. Langsung aja kita baca. Sebuah hadis datang dari Musnad Imam Ahmad, dari Musnad Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kisah tentang hijrah ke negeri Habasyah. Berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah dalam Musnad beliau, qala haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Muhammad bin Ishaq qala haddatsani Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab. Anaknya Naam bin Shihab. An Abi Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham al-Makhzumi tabi'in. An Ummi Salamata binti Abi Umayyah bin al-Mughirah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Jadi sahibul hadis atau sahibatul hadis adalah Ummi Salamah. Dia adalah putri dari Umayyah bin al-Mughirah, yang tak lain dan tak bukan dia adalah salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pemilik hadis ini sekaligus juga adalah pelaku yang ikut serta dalam hijrah ke negeri Habasyah. Dia salah satunya. Dia salah satunya. Di antara 80 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, salah satu di dalamnya adalah Ummu Salamah. Hadis langsung masuk tentang hijrahnya mereka ke negeri Habasyah, namun kita akan sedikit menceritakan tentang alur dari kisah hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Hijrah ini sendiri berlangsung pada tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian. Nah, bukan tahun ke-5 Hijriah, tahun ke-5 kenabian. Yaitu periode Makkah. Hijrah ini diambil merupakan keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang ketika itu jumlah mereka masih sangat minim, jumlah mereka adalah minoritas. Kemudian setelah Islam mulai dipeluk oleh beberapa individu di penduduk kota Makkah, hanya saja dari kalangan rendahan, dari kalangan orang-orang lemah, du'afaul muslimin, akhirnya yang terjadi adalah mereka tertindas, teraniaya, terdolimi. Nah, tertindas, teraniaya, terdolimi. Demi untuk tetap menjaga agama mereka biar tidak terfitnah, agar tetap menjaga kekokohan mereka di atas agama biar tidak terfitnah, akhirnya inisiatif dari Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk hijrah. Dan tempat yang beliau pilih adalah negeri Habasyah, yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Najasyi berpenganut agama Nasara. Karena konon terdengar kabar bahwasanya raja Najasyi adalah raja yang bersikap adil. Kemudian rakyatnya hidup dalam keamanan dan ketenteraman, tidak diganggu. Nah, oleh karena itu sengaja dipilih negeri Habasyah yang dipimpin oleh raja Najasyi bagi beberapa kaum muslimin untuk hijrah ke sana dengan tujuan untuk tetap mempertahankan agama mereka. Kita baca hadisnya. Tadi telah terdahulu bahwasanya Ummu Salamah sebagai perawi akan hadis ini. Kata dia, "Lamma nazalna ardul Habasyah jawarna biha khairu jari an-Najasyi Ketika kami turun ke negeri Habasyah, yaitu tahun kelima kenabian, kami bertetangga dengannya, bertetangga dengan Habasyah, dengan senam di dalamnya, di dalam negeri Habasyah, dengan sebaik-baik tetangga, yang mana dia adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi. Yang sekarang tepatnya di Ethiopia atau Sudan dan sekitarnya. Termasuk negara Afrika berkulit hitam. Akan datang nanti kisah selengkapnya tentang Raja Najasyi, apakah dia non muslim atau tidak, kita akan baca nanti di bagian akhir. Ketika kami turun ke negeri Habasyah, kami bertetangga di negeri Habasyah dengan sebaik-baik tetangga, yang mana dia adalah Raja Najasyi. Aminna ala dinina wa abadallaha la nu'da wa la nasma'u syai'an nakrahuhu. Kami merasa aman terhadap agama kami di sisi dia. Kami beribadah kepada Allah dan kami tidak disakiti. Kami tidak mendengar dari dia sesuatu yang kami benci. Jadi tujuan utama mereka hijrah ke negeri Habasyah, meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, mungkin saja meninggalkan harta benda mereka. Mulai dari tanah, tempat tinggal, nah harta benda dan seluruhnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak, puncak paling tinggi. Nah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita orang yang beriman, bisa beribadah dengan tenang tanpa seorang pun yang mengganggu. Dan dengan tujuan itulah disyariatkannya hijrah seperti kisah yang sedang kita baca ini. Falamma balagha dhalika Quraisyan ittamaru ayyab'athu ila an-Najasyi fina rajulaini jaldaini. Ketika kaum Quraisy mendengar hijrahnya kami tersebut, karena diceritakan dalam riwayat Imam Baihaqi, di riwayat Imam Ahmad, sedang kita baca di riwayat Imam Al-Baihaqi, disebutkan bahwa keluarnya 80 orang laki-laki dan 13 orang perempuan ke negeri Habasyah, keluar dari kota Mekah diam-diam, sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, agar tidak diketahui oleh kaum kufar Quraisy. Jadi mereka melakukan perjalanan tersebut semenjak malam hari. Mereka beranjak ke arah barat menuju ke Laut Merah, menyeberang ke benua Afrika. Mereka melakukan perjalanan malam sembunyi-sembunyi dengan tujuan agar tidak diketahui oleh musuh bebuyutan mereka, yakni kufar Quraisy. Dan ternyata diketahui. Akan datang nanti berita selengkapnya bahwasanya ternyata diketahui. Karena kenapa? Barakallahu fikum jami'an. Kaum kufar Quraisy, orang kafir, orang musyrik. Yang mana mereka tidak akan pernah tinggal diam melihat kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u." Mereka yang akan senantiasa memerangi kalian, mereka yang orang musyrik, akan senantiasa memerangi kalian sampai kalian kembali kepada agama mereka semampu mereka. Ini istata'u. Jadi ini hakikat dari musuh. Mereka tidak mungkin tenang, mereka tidak mungkin tinggal diam ketika melihat kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang. Ini pun yang terjadi kepada kaum kufar Quraisy. Ketika berita sampai kepada mereka, kufar Quraisy, mereka mengejar. Dalam berita membaik, hakikatnya mereka mengejar. Hanya saja ketika mereka sampai di pesisir pantai sisi Nam Jazirah Arab, mereka mendapati kaum muslimin dari kalangan sahabat, mereka sudah menaiki ke atas kapal dan beranjak ke benua Afrika, menyeberang. Artinya apa? Mereka terlambat. Mereka terlambat. Tak terkejar. Namun bukan berarti mereka tinggal diam. Bukan berarti mereka membiarkan begitu saja. Mereka menyusul, mengikuti sebagaimana kisah yang di depan ini. I'tamaru ayyab'athu ilan Najasyi fina rujulaini jaldai. Ketika mereka mendengar bahwasanya kami sudah tiba di Habasyah, mereka mengutus, yakni kaum kufar Quraisy mengutus kepada Raja Najasyi dua orang yang memiliki kelihaian, kepandaian, kecerdasan. Mereka mengutus dua orang dengan tujuan apa? Untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah kembali ke kampung halaman mereka di kota Madinah. Sampai segitu usaha mereka dan upaya mereka untuk mengembalikan kepada agama mereka. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka mengembalikan kalian kepada agama mereka semampu mereka. Mereka menyusul. Kemudian bukan cuma sekadar menyusul, bahkan mereka menyusul taktik dan strategis sebagai strategi yang ampuh untuk betul-betul berhasil melancarkan rencana mereka tersebut dengan cara wa ayyuhdul lin najasi hadaya mimma yustatrafu min mata'i Makkah. Dan mereka juga mengutus bersama dua orang juru bicara tadi dari pemuda kota Mekah kepada Raja Najasyi dengan membawa beberapa hadiah yang merupakan produk unggulan dari kota Mekah. Nah, artinya apa? Mereka mau menyogok, mereka mau menyuap. Ini orang musyrik demikian. Mau mengajak Raja Najasyi untuk korupsi atau nepotisme, mau disogok agar bisa mengembalikan para pemuda dari kota Mekah tadi ke negeri mereka. Nah, mereka membawa semacam bingkisan atau hadiah merupakan unggulan, produk unggulan dari kota Mekah. Wa kana min ajabi ma yatihi minha ilaihi al-adab. Dan produk unggulan yang paling menarik dari kota Madinah, nah maksud kami dari kota Mekah, adalah kulit yang telah disamak jadi bahan baku. Kulit dari hewan ternak seperti kambing atau unta kemudian disamak dan siap menjadi bahan baku apapun itu, dibuatkan jadi permadani, pakaian di musim dingin dan sebagainya. Kulit yang telah disamak. Karena jazirah Arab terkenal dengan peternakan unta mereka, dengan peternakan kambing mereka. Ini produk unggulan yang mereka berharap semoga saja bisa mengembalikan para pemuda yang datang dari kota Mekah ke negeri Habasyah untuk kembalikan ke kampung halaman mereka. Fajama'u lahu adaman katsiran. Akhirnya mereka pun mengumpulkan begitu banyak kulit yang telah disamak. Dengan tujuan tadi apa? Untuk menyogok, untuk menyuap Raja Najasyi. Betul, mereka memiliki taktik yang busuk. Yang mereka berharap dengan taktik tersebut bisa berhasil memuluskan rencana busuk mereka. Jadi sampai di situ mereka punya taktik yang lain juga. Walam yatruku min batwariqatihi bitriqan illa ahdu lahu hadiyatan. Dan mereka tidak meninggalkan satu pendeta dari pendeta-pendeta atau tokoh agama pun kecuali mereka menghadiahkan berupa hadiah dari negeri Makkah tadi kepada mereka. Jadi mereka punya taktik. Target utama adalah Raja Najasyi karena dia adalah pemimpin tertinggi agar bisa mengeluarkan keputusan mengembalikan para pemuda yang datang ke negeri Habasyah dikembalikan ke kota Makkah. Namun mereka punya taktik. Pertama, mereka masuk dulu ke para pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, disogok dulu. Jadi, kalau nanti kami masuk ke Raja Najasyi, kalian sebagai pemulus rencana kami, berikan masukan bahwasanya wahai Raja Najasyi, dua orang ini datang dari negeri Makkah dan mereka adalah betul. Penuhi keinginan mereka, kabulkan permintaan mereka. Jadi pendeta pun disogok. Dan pendeta mau disogok. Menunjukkan bahwasanya rusaknya agama di zaman tersebut, pendeta yang harusnya dalam menjadi suri teladan dan panutan dalam kejujuran, keadilan. Malah justru mereka yang menerima sogokan paling pertama. Summa ba'athu bidzalika ma Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi wa Amr bin Al-'As bin Wa'il As-Sahmi wa amaruhuma amrahum. Kemudian mereka mengutus dua orang sebagai juru bicara. Dua orang ini orang yang pandai bersilat lidah. Mereka akan datang tentang taktik mereka dalam memuluskan rencana busuk mereka dengan mengolah kata-kata. Pertama adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Makhzum, yang kedua adalah Amr bin As. Amr bin As seorang sahabat yang mulia, namun ketika ini, kisah ini dia masih musyrik. Nanti dia masuk Islam ketika di periode Madinah. Makanya diberikan julukan dengan nam Khatibul Arab, orator kaum Arab, karena barakallahu fikum jami'an, nam pandainya dia bersilat lidah, lihainya dia dalam berorasi. Makanya pantas ketika dia yang diutus Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wa amaruhuma amrahum, dan mereka mengarahkan kepada mereka berdua tentang rencana mereka, yakni kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang utus dua orang ini. Wa qalu lahuma, dan kaum Quraisy mengatakan kepada mereka berdua yakni sebagai juru bicara, idfa'u ila kulli bitriqin hadiyatahu qabla an tukallimun Najasyi fihim. Kaum Quraisy memiliki rencana bahwa kalian berdua ketika sampai ke sana, sogok dulu para pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, sebelum kalian mengajak bicara Raja Najasyi. Nah, setelah itu, summa qaddimu lin Najasyi hadayahu, summa saluhu ayyuslimahum ilaikum qabla ayyukallimahum. Kemudian setelah para pendeta disogok, langkah pertama aman, kemudian baru masuk ke Raja Najasyi. Berikan juga hadiah kepada dia, hadiah unggulan dari kota Mekah yang tidak ada di tempat lainnya. Nah, setelah itu kalian berbicara kepada Raja Najasyi agar dia menyerahkan kembali para pemuda yang datang dari negeri Mekah sebelum kalian mengajak bicara, yakni orang-orang yang ingin dikembalikan kota Mekah, yakni para pemuda dari kota Mekah itu sendiri, dari kalangan kaum muslimin. Mereka mengatur siasat demikian. Pendeta dulu disogok, setelah itu Raja Najasyi menyebutkan rencananya sebelum berbicara dengan orang-orang yang ingin dikembalikan kota Mekah. Itu rencana mereka. Qalat, kata Ummu Salamah sebagai perawi hadis, fakharaja, akhirnya mereka pun berdua pergi. Nah, menyusul para pemuda yang datang ke negeri Habasyah untuk dikembalikan ke kota Mekah. Faqadima ala Najasyi, akhirnya mereka pun berdua masuk kepada Raja Najasyi. Wa nahnu indahu bi khairi darin wa indahu khairi jarin. Falam yabqa min batariqatihi bitriqun illa dafa'a ilaihi hadiyatah qabla an yukalliman Najasyi. Akhirnya mereka dua keluar, keluar dari kota Mekah. Mereka pun berangkat menuju ke Raja Najasyi. Dan yang kami dapati, Raja Najasyi adalah, atau nah, negeri Habasyah adalah sebaik-baik negeri, serta Raja Najasyi adalah sebaik-baik tetangga. Namun tak satupun dari pendeta atau tokoh agama yang ada di Raja Najasyi, di sisi Raja Najasyi, kecuali mereka berdua yang juru bicara dari kaum kufar Quraisy, telah menyerahkan hadiah. Bahasanya di sini hadiah, wahil itu adalah suapan, sokokan. Telah menyerahkan, yakni mereka berdua telah menyerahkan hadiah kepada para pendeta tersebut sebelum mereka berbicara kepada Raja Najasyi. Jadi pertama disogok dulu para pendetanya. Mirisnya lagi para pendeta menerima. Artinya langkah pertama mereka, mereka berhasil. Berjalan mulus rencana pertama mereka, bisa menyuap para pendeta. Summa qala li kulli mitriqin minhum, kemudian mereka berdua mulai memasukkan bisikan-bisikan busuk kepada pendeta dengan ucapan mereka. Jadi dua orang ini berbicara pada masing-masing pendeta. Innahu qad soba ila baladil malik minna gilmanun sufaha faraku dina qaumihim walam yadkhulu fi dinikum wa ja'u bidinin mubtada'in la na'rifuhu nahnu wala antum. Nah, bisikan mereka begitu manis. Makanya bahkan tokoh agama, para pendeta pun terpedaya dengan bisikan-bisikan tersebut. Mereka berdua berkatakan kepada masing-masing pendeta bahwa sungguh telah sobar artinya berpindah agama, keluar dari agama ini, berpindah kepada agama yang berikutnya. Ini istilah di zaman tersebut, namanya sobar. Sungguh telah berpindah agama, kemudian datang ke negeri raja, yang di Raja Najasyi, dari kita, para pemuda yang bodoh. Mereka menjuluki para pemuda tersebut adalah bodoh. Nah, yang jumlahnya tadi hampir 100 orang, laki-laki dan perempuan. Kemudian bisikan buruk mereka lagi, rayuan royan gombal mereka lagi, mereka mengatakan bahwasanya Para pemuda ini keluar dari agama kami, namun mereka juga tidak masuk di agama kalian. Aku berikan agama yang baru. Kami tidak mengetahui agama ini, baik itu kami ataupun kalian. Memisahkan diri dari agama penduduk kota Makkah, datang ke negeri Habasya juga, mereka tidak mengetahui agama kalian. Agama ini kami tidak tahu, kalian juga tidak tahu. Agama yang baru. Agama yang baru muncul. Bagaimana kita terpengaruh para pendeta? Dan betul apa yang mereka katakan, tidak ada unsur kedustaan. Mereka datang dengan agama yang baru. Artinya menurut dua orang dari juru bicara penduduk kota Makkah tadi, dengan lisan mereka yang lihai tersebut, mereka mengatakan mungkin ini bisa jadi bahaya laten, baik itu bagi kami ataupun kalian. Karena bukan agama kami yang mereka peluk, bukan juga agama kalian yang mereka peluk. Kalau begitu, mereka bukan bagian daripada kami, mereka juga bukan bagian daripada kalian. Beda agama. Waqad ba'atsana ilal malik fihim asyrafu qaumihim linaruddahum ilaihim. Dan kami telah mengutus dua orang, ini semacam pesan dari kaum Quraisy. Kami telah mengutus dua orang sebagai perwakilan dari kami, dari kaum Quraisy, mengutus kepada sang raja agar mengembalikan mereka kepada kami, mengembalikan para pemuda tersebut ke negeri tempat asal mereka, kampung halaman mereka. Ini yang mereka bisikkan kepada para pendeta. Fa idza kallamna al-malika fihim fatushiru alayhi bi ay yuslimahum ilaina. Kalau kami menyampaikan ini nanti, wahai para pendeta, kepada Raja Najasyi, tolong kalian juga berikan masukan, dukung kami, bela kami. Nah, di depan Raja Najasyi. Nah, ini yang mereka maksudkan. Siasat licik. Tambahkan lagi, si pendeta juga mau dibodoh-bodohi. Dengan diberikan 6 hadiah. Nah, ini tokoh agamanya. Bagaimana lagi dengan yang dibawanya? Tentunya lebih rusak. Seperti itu agama Nasoro. Tokoh agamanya saja seperti ini. Pernah kita baca, para kolapi kumantung pernah mendengar kisah tentang Salman, perjalanan Salman mencari hidayah. Pendeta yang pertama bagaimana rakusnya dia terhadap harta. Dia memotivasi untuk orang bersedekah. Setelah itu dia kumpulkan untuk diri dia sendiri, dia tidak mengeluarkan. Setelah dia meninggal dunia, ternyata dia memiliki gudang persembunyian dari harta sedekah tersebut dan luar biasa banyaknya, mulai dari emas, perak, dan seterusnya. Kalau tokoh agamanya saja begitu, bagaimana lagi dengan umat di bawahnya? Kata dua orang dari negeri Makkah ini, faidakan lamnal malika fihi fatushiru alaihi bi ayuslimahum ilaina. Kalau kami berbicara kepada Raja Najasyi tentang perkara tersebut, dukung kami. Berikan dukungan kepada kami agar sang raja mengembalikan kepada kami. Wala yukallimahum, jangan sampai tenang kita kan. Wala yukallimahum fa inna qaumahum a'la bihim 'ainan wa a'lamu bihim wa a'lamu bima abu 'alaihim. Dan halangi Raja Najasyi untuk berbicara dulu dengan mereka, karena kami orang yang datang dari negeri Makkah adalah orang yang paling tahu, paling mengerti tentang orang-orang yang berasal dari negeri kami. Kami pun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka, oleh karena kami lebih tahu, kami lebih paham. Sebelum nanti sang raja berbicara dengan mereka, jadi mereka menghalangi. Mereka mau raja setuju dulu, kembalikan. Nah, itu yang mereka inginkan. Intinya mereka cari adalah persetujuan dari Raja Najasyi untuk mengeluarkan kata kembalikan mereka sebelum sang raja berbicara dengan mereka. Dengan alasan mereka bahwa kami yang paling tahu tentang mereka. Kami adalah orang dekat mereka, anggota keluarga mereka. Faqalu lahum, akhirnya para pendeta, tokoh agama, memberikan jawaban kepada juru bicara dari kaum kufar Quraisy tadi, na'am. Iya, mereka setuju. Nah, langkah pertama berhasil. Raja atau beberapa pendeta telah berhasil dilumpuhkan. Summa innahuma qarraba hadayahum ila Najasyi faqabilaha minhuma summa kallama. Langkah berikutnya adalah kemudian mereka berdua datang bertemu dengan Raja Najasyi, paling pertama adalah mereka menyerahkan dulu hadiah yang dari kota Mekah kepada Raja Najasyi, dan ternyata Raja Najasyi menerima hadiah dari mereka berdua. Bahasa mereka hadiah. Nah, dan hadiah hukum asalnya adalah boleh untuk diterima. Apalagi mereka berdua belum menyebutkan rencana mereka kepada si raja, apa yang mereka inginkan. Hadiah, pemberian secara cuma-cuma, hukum asalnya diterima. Tsumma kallamahu, kemudian mereka berdua mulai mengajak bicara Raja Najasyi. Faqala lahu, akhirnya mereka pun berdua berbicara kepada sang raja. Ayyuhal malik, wahai sang raja, innahu qadasaba ila baladika minna gilmanun sufaha, sungguh telah berpindah agama, yakni ke negeri engkau sekarang ini, dari kami beberapa pemuda yang bodoh. Faraku dina kaumihim walam yadkhulu fi dinik, mereka memisahkan diri dari agama kaum mereka, namun mereka juga tidak masuk ke agama engkau. Ya, tidak kecapan ini bahwasanya mereka bisa jadi bahaya laten. Nah, agama baru tidak memeluk agama engkau, bukan juga agama sesuatu yang pernah kita kenal sebelumnya. Wajau bidinin mubtada'in la na'rifuhu nahnu wa la anta, mereka datang dengan agama yang baru yang belum kami ketahui dan juga engkau. Kami belum tahu, kamu juga belum tahu. Dan memang seperti itu agama Islam. Dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada." Agama Islam muncul dalam keadaan asing, akan kembali juga di akhir zaman dalam keadaan asing. Namun berapa beruntungnya orang-orang yang asing tersebut. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemunculan agama Islam tidak diketahui, tidak dikenal, agama yang baru. Dan itu juga muncul di akhir zaman. Nah, agama yang asing, kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Lanjut godaan gombal mereka, kata kedua juru bicara tadi, "Wa qad ba'athana ilayka fihim asyrafu qaumihim min aba'ihim wa a'mamihim wa asyairihim." Litaruddahum ilaihim fahum a'la bihim aynan wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fihi. Kalau orang ini pun mulai melancarkan tentang enam godaan-godaan mereka, bisikan-bisikan mereka, dan sungguh kami yang di kaum Quraisy telah mengutus kepada engkau wahai sang raja dari kalangan orang-orang yang paling mulia, baik itu dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga-keluarga mereka, ini sebagai perwakilan dua orang ini, agar engkau mengembalikan mereka, yakni para pemuda tadi, kepada penduduk kota Mekah. Karena mereka adalah orang yang paling paham, mereka adalah orang yang paling tahu, mereka adalah orang yang paling mengerti baik dan buruknya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kami punya hubungan, kami punya kekerabatan, kami paling tahu, kami minta untuk dikembalikan kepada negeri kami Mekah. Qalat, berkata Ummu Salamah sebagai perawi hadis ini, masih lanjutan hadisnya. Walam yakun syai'un abghadha ila Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin Al-As min ay yasma' An-Najasyi kalamahum. Dan tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah, demikian juga paling dibenci oleh Amr bin As, yang mana keduanya adalah juru bicara dari penduduk kota Mekah. Sesuatu yang paling mereka benci adalah Raja Najasyi mendengar dari pembelaan orang yang dimaksud. Jadi mereka tidak mau Raja Najasyi dengar dari orang-orang muslimi yang datang ke negeri Habasyah untuk mencari suaka perlindungan agar bisa beribadah di sisi enam Raja Habasyah, Raja Najasyi, dengan tenang. Jadi mereka tidak mau. Yang mereka inginkan adalah secara langsung sang raja mengeluarkan keputusan kalau itu kembalikan mereka. Makanya ungkapan-ungkapan, bahasa-bahasa yang mereka sampaikan kepada sang raja, begitu mengena. Mereka datang dengan agama yang baru, bukan agama kami, bukan juga agama kalian. Kami lah yang paling tahu tentang keadaan mereka, agar supaya sang raja luluh hatinya menerima keluhan-keluhan mereka tersebut. Dan terbukti para pendeta terima. Entah karena terimaannya, karena bahasa yang begitu menggoda, atau karena hadiah atau suapan, wallahualam. Al-muhim mereka berhasil dirayu oleh dua orang juru bicara penduduk kota Makkah ini. Ya, mereka inginkan hal tersebut. Mereka sampaikan itu kepada Raja Najasyi. Faqalat baqariqatuhu haula. Akhirnya para pendeta juga memberikan masukan kepada Raja Najasyi yang ada di sekitaran dia, para pejabat teras, orang-orang dekat. Nah, orang-orang dekatnya raja. Sodaku ayyuhal malik, qawmuhun a'la bihim aynan wa a'lamu bima abu alaihim fa aslimhum ilaihima wal yaruddahum ila biladihim wa qaumihim. Nah, badan pertama dari para pendeta mengatakan kepada raja, wahai sang raja, mereka berdua telah jujur dalam ucapan mereka. Kaum mereka, yang orang-orang yang datang ke negeri kita ini, negeri Habasyah, mereka inilah yang paling tahu, paling paham. Mereka adalah dekatnya, keluarganya. Nah, paling tahu tentang lebih dan kurangnya. Oleh karena itu, para pendeta mengatakan, kami sarankan, wahai sang raja, serahkan mereka, kembalikan mereka kepada negeri mereka dan kaum mereka. Nah, ucapan dari pendeta-pendeta yang sudah disokok, yang sudah disuap. Nah, ini belum ada setengahnya kita baca. Nah, masih ada lanjutan yang lainnya, mungkin kita akan lanjutkan pada lain kesempatan pada topik penjelian. Belum ada setengahnya kita baca. Terus kita 6/3 dari hadis yang mulia dan agung ini. Wallahu taala ansha. Nah, cara kita lanjutkan pada lain kesempatan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.